Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Jawazim al-mudari'. Intahayna minal nawasib wa hiya 10. Wa baqiya al-an jawazim al-mudari'. Penjazam mudari'. Qala wal jawazimu 18. Adapun jawazim yang menyebabkan jazm pada fi'il mudhari' ada 18, ada 18. Wahia, lam, walamma, wa'alam, wa'alamma, walamul amr, wa'ad-du'a, wal-amr, walamul amr wa'ad-du'a maksudnya. Wala fil nahi wa'ad-du'a, wa'in, wa'man, wa'ma, wa'mahma, وَإِذْمَا وَأَيُّ وَمَتَى وَأَيْنَ وَأَيَّانَ وَأَنَّ وَحَيْثُمَا وَكَيْفَمَا وَإِذَا فِي الشِّعْرِ خَاصَّةٌ وَإِذَا فِي الشِّعْرِ خَاصَّةٌ أقول سكتكن كتا الشارح رحمه الله الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما. Perangkat-perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari' ada 18 jazm. Wahadihi al-adawat tanqasim ila qismain. Perangkat-perangkat yang menjazmkan ini terbagi menjadi dua jenis. Qismul awal yajzim fi'lan wahidan. Jenis pertama yang menjazmkan satu fi'il saja. Wa qismul thani, sedangkan jenis yang kedua, yajzim fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Wa amma al-qism al-awwal fa sittatu ahruf. Adapun qism yang pertama yang berarti menjazmkan cuma satu fi'il saja ada 6. Sittatu ahrufin, ada 6 huruf saja. Wa hiya lam wa lamma wa alamma wa alam wa lamul amr wa du'a la fi an-nahyi wa du'a. Kulluha hurufun bi ijma'in nuhat. Semuanya huruf. Bi ijma'in nuhat. 6 perkara ini yang menjazmkan fi'il mudhari' atau menjazmkan satu fi'il mudhari' semuanya huruf. Bi ijma'in nuhat, dengan kesepakatan seluruh para ahli nahu. Ini isyarat bahwa nanti pada qism yang kedua ada perselisihan para ulama. Ada yang memang isim, ada yang memang fi'il, ada yang diperdebatkan. Isim apa fi'il? Qala, amma al-qismul awal fa sittatu ahruf. Amma lam, adapun yang pertama lam. Fa harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Perhatikan sifat-sifatnya. Lam adalah harfu nafi, huruf yang menafikan. Wa jazm, jazmin, menjazmkan. Wa qalbin, merubah, membalik. Merubah yang tadinya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fungsinya apa? Untuk yang sekarang dan yang akan datang atau yang terus-menerus. Fi'il mudhari' itu dipakai untuk yang sekarang atau yang akan datang atau yang terus-menerus. Tetapi setelah dikasih lam, itu menjadi bermakna madhi. Maka disebut dengan harfu qalbin, huruf yang merubah makna mudhari' menjadi madhi. Saya tadi itu belum mengerjakan. Jadi yang lalu, bukan yang akan datang. Kalau saya katakan lam aktub, saya belum menulis. Kapan itu belum menulisnya? Oh iya, saya belum nulis, sambil kemegang pulpen terus nulis. Lam aktub. Tapi kapan belumnya? Tadi. Bukan sekarang. Sekarang sudah menulis. Mafhum. Berarti fil mudhari' yang tadinya untuk sekarang dan akan datang tiba-tiba berubah menjadi madhi. Menjadi madhi. Maka dikatakan harfu qalbin. Maka dalam beberapa kitab disebutkan bukan hanya qalbin saja, tapi qalbin. Qalbil mudhari' madhiyan. Atau qalbuhu ma qalbahu madhiyan. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbahu madiyan. Huruf yang menafikan, huruf yang menjazamkan, dan huruf yang merubah dari mudhari kepada madi. Nahu qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab almusyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, ini yakun fil mudhari, tapi dengan lam artinya mereka belum, artinya pada masa yang lampau belum. Wa qaluhu subhanahu qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakan kalian belum beriman, artinya fil madhi belum beriman. Fa harf mithl lam fi an-nafi wal jazm wa qalb wa nahwi qawlihi ta'ala wa amma lamma. Sekarang lamma, lam mafhum, sudah dipaham. Adapun lamma, maka dia huruf seperti lam. Maka disebutkan dengan harfu nafin wal jazmin wa qalbin, sama. Fi an-nafi wal jazmi wa fil qalbi, sama. Nahu qawlihi ta'ala lamma yaduqu adzab. Lamma yaduqul adzab, sama dengan lam yaduqu adzab. Mereka belum merasakan adab. Wa amma alam fahuwa lam, dia sama dengan lam, tapi zidat alaihi hamzatut taqrir. Zidat alaihi hamzatut taqrir, disebutnya dengan hamzah at-taqrir. Nah, apa makna hamzatut taqrir? Berkata Al-Hamidi, disebutkan dalam hasyiahnya, kalau yang cetakannya sama, huwa hamlul mukhatab alal iqrari bima ba'da harfin nafi. Huruf itu fungsinya membawa orang yang diajak bicara untuk ikut menetapkan. Mengajak orang yang diajak bicara untuk ikut menetapkan apa yang setelah disebutkan dengan huruf lam. Fal hamzah kharajat anil istifham ilaihi walau yujab illa bibala, maka hamzah keluar anil istifham, keluar dari pertanyaan atau dari sifat aslinya. Kalimat atau huruf A artinya kan apakah, pertanyaan. Tetapi saat ini kharajat anil istifham, dia keluar dari istifham, itu bukan pertanyaan, tetapi mengajak orang untuk sepakat, mengajak orang untuk ikut ikrar. Naam. Alam tara, tidakkah kau lihat? Jangan dijawab, tidak. Itu berarti enggak paham dia. Kalimat tidakkah kau lihat itu artinya mengajak kalian untuk sepakat dengan apa yang diucapkan ini. Naam. Maka dikatakan hamzatut taqrir, taqrir itu penetapan, meminta orang yang diajak bicara agar ikut menetapkan. Maka tidak dijawab kecuali dengan bala. Kecuali dengan bala. Bala itu artinya tentu. Alam nasyrah laka sadrak? Bala. Baik, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Naam. Alam ahad ilaikum ya bani Adam? Bukan pertanyaan, sudah belum? Dijawab, sudah atau belum? Enggak. Ini bukan pertanyaan sudah belum, tapi pertanyaan bukankah? Sehingga maknanya pernyataan yang minta disepakati oleh pendengar. Pernyataan yang minta disepakati oleh pendengar. Baik. Qala amma la alamma. Sekarang yang keempat. Alamma. Fahuwa lamma dia zidat alaihil hamzah, dia sama dengan lamma. Apa lamma tadi? Sama dengan lam, harfu fin nafi wal jazmi wal qalbi. Naam, ditambah hamzah. Alamma ahsin ilaik. Naam. Wa amma lam, tapi maknanya sama enggak dengan sebelumnya? Sama. Hanya biasanya kalau alam nasrah, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Kalau alam ma'ustin ilaik, hampir sama maknanya seperti itu. tidakkah aku telah berbuat baik kepadamu? Alamma ahsin ilaik. Nah, ana syahid min hadhihi al-amthilah al-arba'ah. Mana saksi-saksi atau bukti-bukti dari empat contoh tadi? Dengan lam, dengan lamma. Dengan alam, dengan alamma. Semuanya menjazmkan. Itu syahid, jangan lupa. Karena kita sedang bahas al-jawazim. Takallam fil jawazim. Unzur misalul awal. Lam yakun illadina kafaru. Lam yakun. Yakun fi'lun mudhari' majzum. Jangan tertipu dengan kasrahnya. Kasrah itu adalah kasrah aridah disebutnya. Kasrah aridah. Kasrah yang bukan asli. Kasrah yang hanya muncul karena iltiqa'us sakinain. Karena bertemunya dua sukun sehingga enggak bisa dibaca. Coba gimana bacanya? Sukun dengan sukun. Lam yakun. Terus. Alladzina kafaru. Alladzina kafaru. Lam yakun. Gimana bacanya? Ketemunya sukun dengan sukun. Enggak bisa dibaca. Maka disambung dengan harokat yang paling ringan. Harokat yang paling ringan di lidah itu kasrah. Harokat yang paling ringan di lidah adalah kasrah. Lam yakun alladzina kafaru. Seakan-akan tidak ada harokat. Lam yakun alladzina kafaru. Lam yakun alladzina kafaru. Digabung jadi lam yakun alladzina kafaru. Baik. Sehingga jangan tertipu dengan kasrahnya. Itu kasrah aridah, bukan haqiqiyah, bukan asliyah. Maka kalau di-i'rabkan, i'rabkan dengan kalimat majzumun. Walamutu jazmihi as-sukun. Wala kasrah aridah. Sedangkan kasrah aridah. Nah. Yang kedua, juga sama. Lamma yaduqu. Yaduqu, fi'lun mudhari'. Majzumun bilamma. Majzumun bilamma. Ma'alamatu jazmihi. Naam. Hadaf an-nun. Liannahu min af'alil khamsah atau amsilatil khamsah. Contoh yang ketiga. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Nashrah. Fi'lun mudari'. Majzumun bi'alam. Majzumun bi'alam. Ada sebagian menyatakan majzumun bilam. Wa hamzah-hamzatu taqrir. Begitu. Tetapi Allah Ta'ala alam disebutkan oleh musannif di sini dengan jawazim. Kalau saja itu lam, maka akan disebut dengan satu. Tetapi ini enggak disebut satu. Satu, lam. Dua, lamma. Tiga, alamma. Empat. Menunjukkan kalau itu masing-masing jazim sendiri. Sehingga madzumun bimada? Bilam atau bi'alam? Madzumun bi'alam. Enam. Tayyib, ma'alamutu jazmihi? As-sukun ala akhirih. Wa amma alamma fahuwa sama dengan lamma. Contohnya alamma uhsin ilaik. Uhsin fi'lun mudha' majzumun bi alamma. Wa lam tajzimihi as-sukun. Baik, sekarang yang kelima. Wa amma lam sekarang. Faqad dzakara al-mu'allif annaha ta'ti lil amri wad du'a. Perhatikan dalam matannya. Wa lamul amri wad du'a. Berarti ada dua lam. Lamul amri dan lamul du'a. Lamul amr wa lamul du'a. Dzakara al-mu'allif annaha ta'ti lil amr wa ta'ti aidan lid du'a. Disebutkan oleh musannif datang dalam keadaan sebagai amr untuk menunjukkan perintah dan datang pula dengan dalam bentuk du'a. Wa kullun minal amri wad du'a yuqsad bihi talab. Apakah dia amr wad du'a yuqsad bihi talab? Karena bila azak maksudnya lam nyalamul amr sama. Tetapi amr itu apa maknanya? Perintah. Kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala, apakah pakai perintah? Tidak. Sehingga pakainya doa. Sehingga barakallahu fikum, adapun secara hukum nahunya sama. Ketika doa dan ketika amr. Karena fi'il yang dipakai sama. Nah, fi'il yang dipakai sama. Kita lihat di sini. Fi'il yang dipakai sama fi'il amr. Wa kullu minal amri wa du'a, kedua-duanya yuqsadu bihi talabu husul. Kedua-duanya dimaukan meminta terjadinya sesuatu, al-fi'il, sesuatu perbuatan. Talaban jaziman, dengan permintaan yang sungguh-sungguh. Untuk membedakan dengan apa kalimat ini? talaban jaziman, untuk membedakan dengan apa barakallahu fi. Az-zaki yafham, orang yang cerdas pasti paham. Talaban jaziman, permintaan yang tegas, untuk membedakan dengan apa? Jangan ragu-ragu. Man ya'rif. Pelajaran yang kemarin. Kemarin itu ada perintah, ada selain perintah. Ada arud barakallahu fikum. Kalau arud itu meminta juga, tapi tidak dengan jazm. Ya. Sudilah kiranya kalau engkau mau. Ya. Atau dengan bahasa-bahasa seperti itu. Itu tidak masuk di sini. Ya. Tapi yang dimaksud dengan amr atau doa adalah talaban jaziman. Al-farq bainahuma annal amr yakunu minal a'la ilal adna. Berarti perbedaannya hanya arahnya saja. Kalau minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah, itu perintah. Allah SWT kepada hamba-hambanya, itu perintah. Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, itu perintah. Atau bapak kepada anaknya, itu perintah. Demikian pula semua memerintahkan pada bawahannya dikatakan perintah. Kama fil hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, falyaqul khairan aw yasmut. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah. Ini amr dengan lam, fil mudhari'nya jadi seperti fil amr atau semakna dengan fil amr. Falyaqul, hendaklah dia ucapkan. Khairan aw yasmut, atau hendaklah dia diam. Hendaklah dia berkata baik. Hendaklah dia diam. Hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam. Kedua-duanya talab. Talab husulil fi'li, permintaan agar terjadinya pekerjaan sesuatu dari atas ke bawah. Adapun doa sebaliknya, dari bawah ke atas. Fayakunu minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas. Nahu qawlihi ta'ala liyaqdi alaina rabbuk. Ucapan siapa itu? Ya ucapan Al-Quran. Taib Al-Quran. Ini isakan tentang siapa? Mana Arif? Hah? Qawlu ahli nar. Liman? Kepada penjaga neraka, Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Malik penjaga neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, hendaklah. Apakah memerintahkan pada Allah? Tidak, ini doa. Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sampaikan. Artinya, agar Allah membinasakan kami saja. Mematikan kami saja. Memang mereka dalam neraka lebih memilih mati. Karena mereka dalam keadaan terus tersiksa selama-lamanya. Liyaqdi alaina rabbuk. Lamnya adalah lamul amr, atau lebih tepatnya lamud doa. Kenapa lamud doa? Karena dari bawah ke atas kepada Rabb, agar hendaklah Allah membinasakan kami. Ini bukan nyuruh jelas, tapi berharap. Bukan nyuruh, tapi berharap. Liyaqdi alaina rabbuk, agar Allah membinasakan kami saja. Asyahid min hadainil mithalain fi hatainil jumlatain. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Yaqul min qala yaqulu, fi'l mudhari' majzumun bilamul amr. Ma alamatu jazmihi? Alamatu jazmihi as-sukun. Wal waw? Wawnya mana kok hilang? Naam. Dia hilang karena tergeser dengan sukun. Karena lamnya sukun, maka fal yaqul wawnya tidak tertulis lafzan. Tidak terbaca lafzan. Awli yasmut, atau diam. Yasmut juga sama. Samata yasmutu fi'lun mudhari'. Yasmutu fi'lun mudhari'. Majzumun bilam. Lamul amr apa lamul doa? Berarti, barakallahu fikum, lamul amr dengan lamul doa secara hukum sama. Tinggal kalian lihat saja. Kalau dari atas ke bawah, maka itu adalah lamul amr. Tapi kalau dari bawah kepada Allah SWT, dikatakan lam ad-du'a. Yasmut majzumun bilam, bilamil amr. Walamut jazmi as-sukun. Liyaqdi alaina rabbuk. Misal tsani, agar Allah membinasakan kami saja. Kalimat liyaqdi fi'lun mudhari'un majzum. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzum. Ma 'alamatu jazmihi? Ha? Fakkiru. Ma 'alamatu jazmihi? Sukun? Kasrahnya 'aridah? Kayak tadi lam yakunil ladzina kafaru? Bukan. Dia asalnya dari yaqdi, berarti alamatu jazmihi hazfu harfil illa. Barakallahu fikum. Liyaqdi alayna rabbuk. Asalnya dari yaqdi bil ya. Tetapi majzumun bilam. Ayu lam? Lamud du'a. Jangan lupa. Lamud du'a bukan lamul amr. Karena tidak ada perintah untuk Allah Ta'ala. Allah tidak pantas, tidak layak untuk diperintah oleh siapapun. Baik. Liyaqdi alayna rabbuk. Kita katakan asyahid liyaqdi. Haitu kana fil mudhari yaqdi. Majzumun bila mudu'a wa alamatu jazmihi haz harfil illah. Wa amma lam. Faqad zakara al-mu'allif annaha ta'ti lin-nahyi wad-du'a. Sesungguhnya sama saja ketika kalian mengatakan lam nahiyah atau la nahiyah. La an-nahiyah, bukan nafiyah ya. Nafiyah itu menafikan, kalau nahiyah itu melarang. Kalau melarang dari atas ke bawah. Kalau dari bawah kepada Allah, bukan melarang. Allah tidak pantas untuk kita larang apapun. Kita tidak berhak sama sekali. Kita tidak berhak untuk melarang Allah SWT. Berarti maknanya, doa, berharap agar jangan engkau adab kami. Rabbana la tu'akhidna. Baik. Kullun minhuma yuqsad bihi talabul kaf. La nahiyah namanya. Apakah untuk nahi ataupun untuk doa? Kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, yuqsad bihi, dimaksudkan dengannya talabul kaf, meminta agar menghentikan satu pekerjaan. Watarkuhu, dan meninggalkannya. Wal farqu bainahuma, perbedaannya dengan lamun nahi dengan lam doa. Alif lam maksudnya ya. La an-nahiyah dan la doa. An-nahiyah kunu minal a'la ilal adna. Bahwa nahi, larangan, itu dari atas ke bawah. Seperti la takhaf wa la tahzan. La takhaf, kata Allah. Ini takhaf. Majzumun bila an-nahiyah. Wa nahu la taqulu ra'ina. Juga Allah katakan la taqulu ra'ina. Jangan ucapkan ra'ina. Wa qul undurna, tapi katakan undurna. La taqulu ra'ina. Larangan la taqulu. Taqulu fi'lun mudhari' majzum bila an-nahiyah. La taghlu fi dinikum ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Mana syahid? La taghlu. Kalau tadi taqulu majzumun alamat jazmihi madha? Hadfun nun, karenahu min amsalatul khamsah. La taghlu. Hah? Majzum bila nahiyah. Ma alamatu jazmihi? Sama. Hadfun nun. Ma'ana barakallahu fikum. Taib itu semuanya dari atas ke bawah. Taib sekarang sebaliknya. Wa amma du'a fa yakunu minal adna ila al a'la. Adapun doa dari bawah ke atas. Nahu rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna. Wa qaluhu jalla sya'nuhu, wa la tahmil alayna isran, kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kalimat Rabbana la tu'akhidna, la-nya juga sama seperti la nahiyah. Tetapi, karena ini bukan melarang, tidak pantas kita melarang Allah, maka ini namanya la ad-du'a. La ad-du'a. Rabbana la tu'akhidna. Berarti apa kita katakan? Tu'akhidna fi'lun mudhari'un majzumun. Bimada? Majzumun? Bukan bila nahiyah. Bila ladilid du'a. Kalau la nahiyah, berarti kamu menganggap bahwa ini melarang Allah Ta'ala. Siapa yang berhak? Siapa yang pantas melarang Allah? Tidak ada yang berhak melarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan larangan. Sama seperti itu. La tahmil alaina isran. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban berat sebagaimana yang pernah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ini juga sama, bukan larangan. tapi meminta, berharap, berdoa. La tahmil alaina. Walaupun bentuknya sama, bentuknya mirip, tetapi maksud dari kalimat ini berbeda dengan dari kalimat sebelumnya. Yang pertama larangan, yang ini bukan. Doa, meminta agar Allah jangan menimpakan pada kami beban yang berat. Baik, intaha. Selesai dari 6 huruf. Hal hunaka soal? Wa hadhihi as-sittah ahrufun bi ijma'in nuhat. 6 perkara ini adalah huruf-huruf dengan kesepakatan seluruh para ahli nahu. Lam, walamma, alam, wa alamma, walam. Alladhi linnahi walidu'a. Nah, hal hunaka soal? Tafaddalu. Kalau tidak ada, akhrij dafatirakum. Keluarkan dafatirakum. Nanzur ma katabtum fiha. Nanzur ma katabtum fiha. Alastu qad amartukum bi kitabat kulli tamrinat wa tadribat. Tayyib, iftahu. Sahu. Mama natabassum ya akhi. Ha? Mana tabassumuka? Senyummu apa maknanya? Maknanya belum mengerjakan? Atau maknanya tinggalan? Iftahu waktubul an. Ma baqiya minat tamrinat. Tulis apa yang tersisa dari tamrinat. Plus 6 huruf sekarang ini kamu bikin contoh-contohnya min indikum, bukan dari kitab. Dari kalian sendiri. Al-an. Sekarang. Tafadhol.